الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا pagi ini kita masih membahas seputar permasalahan zakat karena masih ada pertanyaan yang masuk dan memang pembahasan ini belum kita sampaikan pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Ada beberapa pertanyaan dan ini salah satunya pertanyaan yang hampir sama dengan pertanyaan yang akan saya bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, ana ingin bertanya. Ana memiliki uang senilai 50 juta lebih dan kurang dalam setiap tahunnya. Uang tersebut tersimpan selama 5 tahun. Saat itu, ana belum tahu hukumnya zakat karena yang ana tahu nisabnya adalah senilai 85 gram emas. Dan setelah mendengar taklim dari antum, baru ana mengetahui bahwa nisab uang adalah salah satu dari emas ataupun perak. Pertanyaannya, apakah ana harus mengeluarkan zakatnya selama 5 tahun yang lalu? Atau mengeluarkan zakat tahun ini saja setelah mengetahui ilmunya? Ini pertanyaannya. Dan pertanyaan semakna dengan ini juga telah ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Dan beliau jawab. Bahkan di pertanyaan tersebut sang penanya menyatakan kejadian yang hampir sama dengan kejadian kita ini. Sudah beberapa tahun berlalu, dia tidak mengetahui bahwa hartanya telah terkena kewajiban zakat. Hingga pada suatu ketika terjadi obrolan antara dia dengan salah seorang saudaranya, salah seorang sahabatnya, yang membahas tentang permasalahan zakat. Ketika dia ragu atau ingin mengetahui lebih dalam lagi, maka dia layangkan pertanyaan kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Jawabannya kita dengarkan bersama. Pertanyaannya adalah, indi mablagun minal mal mundhu hawalai khams sanawat. Wa hadzal mablagu yazid wa yanqus. Wa fi hadzal am jara hadithun ma ahadil ikhwah an zakatil mal. Wa dzakara anna ayya mablaghin yamlikuhu al-insanu wa hala 'alayhi al-hawl walau kana yaddakhiruhu lizwajin aw shira'i maskanin 'alayhi az-zakah. Samahat asy-syekh, hal 'alayya zakatun 'an as-sanawat al-madiyah wa ana la a'lamu anna 'alayya zakah am uzakki hadhihi as-sana faqat allati 'alimtu fiha anna 'alayya az-zakah aftuni jazakumullahu khairan. Kata penanya, indi mablagun minal mal, wahai syekh, saya punya sejumlah uang yang telah sampai pada nisab. Setelah dia tahu ilmunya, ternyata uang itu telah sampai pada nisab. Kalau nisab yang kita sebutkan kemarin salah satu dari emas dan perak, emas lebih kurang 76.500.000 kalau nilainya 900.000 atau perak 15 juta kalau nilainya 1 gramnya itu berkisar antara 25.000. Jadi kalau perak 15 juta, emas 76.500.000. Uangnya orang ini tadi yang bertanya telah sampai pada nisab. Mundhu hawalai khams sanawat. Sejak 5 tahun yang lalu. Artinya dia punya uang sejak 5 tahun yang lalu. Apakah uang itu sebagaimana yang sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu, apakah uang itu disimpan di tabungan atau disimpan untuk persiapan haji, disimpan untuk persiapan beli rumah, disimpan untuk persiapan beli kebun atau apalah, yang jelas uang itu telah sampai pada nisab dan seutuhnya telah menjadi milik dia. Telah dimiliki oleh dia, menjadi miliknya memang. Baik disimpan di rumahnya atau disimpan di orang lain. Wa hadzal mablagu yazidu wa yanqus. Dan uang ini ada kalanya yazid lebih dari jumlah yang biasa, ada kalanya berkurang karena digunakan. Bertambah ketika dia tambah tabungan tadi, ada kalanya berkurang ketika dia pakai. Namun tetap masih dalam batasan nisab. Wa fi hadzal 'am, dan pada tahun ini jara hadithun ma'a ahadil ikhwah, terjadi obrolan hadis perbincangan dengan salah seorang ikhwah, an zakatil mal, tentang zakat harta. Wa dzakara anna ayya mablaghin yamlikuhu al insan wa hala alaihi al haul, dan orang itu, saudara itu, menyebutkan bahwa ayya mablaghin, berapapun nilainya uang yang telah mencapai nisab dan telah sampai perputaran selama setahun, walau kana yadzakhiruhu lizuwaj, sekalipun uang itu memang dia simpan, dia kumpulkan untuk persiapan pernikahannya, au syira'i maskanin, atau uang itu dia kumpulkan, dia simpan, dia tabung untuk beli rumah. Ini cuma dua contoh, bukan pembatasan. Berarti kalau disimpan untuk selain ini enggak mengapa, tidak. Ini hanya contoh untuk pernikahan, untuk biaya haji, untuk beli rumah, untuk beli kebun, untuk beli kendaraan, apapun. Yang jelas uang itu telah sampai nisab, telah mencapai haul dan dimilikinya. Memang uang dia. Alaihi zakah, wajib bagi orang tersebut untuk mengeluarkan zakat. Samahat syaikh, wahai syaikh, hal alayya zakatun an sanawatil madiyah, apakah wajib atasku untuk mengeluarkan zakat pada tahun-tahun yang lalu? Kalau 5 tahun berarti 4 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun berarti 9 tahun yang lalu. Karena baru tahun ini dia tahu hukumnya. Padahal sudah 9 tahun yang lalu tidak mengeluarkan zakat. Kalau 2 tahun berarti setahun yang lalu. Apakah wajib atasku untuk mengeluarkan zakat pada tahun-tahun yang telah lalu? Wa ana la a'lamu anna 'alayya zakah. Sementara saya enggak tahu, belum punya ilmunya, belum pernah belajar, belum mendengar bahwa harta saya itu terkena kewajiban zakat. Am uzakki hadhihi as-sana faqat allati 'alimtu fiha anna 'alayya az-zakah, ataukah saya cukup mengeluarkan zakat saya tahun ini saja, di mana pada tahun ini saya telah mengetahui ilmunya bahwa saya wajib mengeluarkan zakatul mal. Aftuni jazakumullahu khairan, berikanlah fatwamu wahai syekh kepada saya. Jazakumullahu khairan. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah sebagaimana dalam Majmu' Fatawa wa Maqalat jilid 14 halaman 239, kata beliau rahimahullah, "Alaika az-zakah an jami'il a'wami sabiqah." Wajib atasmu mengeluarkan zakat pada semua tahun yang telah berlalu, yang harta kita telah sampai pada nisab. 4 tahun ya, 4 tahun keluarkan yang lalu. 5 tahun yang lalu, berapapun tahun yang telah kita lewati, selama kita yakin di tahun-tahun tersebut bahwa harta kita memang telah mencapai nisab. Kalau nilai sekarang ini 25.000 per gram perak, kalau 5 tahun yang lalu berapa nilainya ya Abu Rijal? Ada Abu Rijal yang jual perak? Atau 5 tahun yang lalu berapa nilainya emas per gramnya? Siapa lagi yang tahu perputaran dan nilai kurs rupiah ke perak? Gak ada. Tinggal dilihat, berapa tahun pun berlalu, selama dia yakin uangnya itu telah sampai pada nisab. Kalau haul udah jelas lewat, udah sekian tahun kan. Yang penting dia yakin nisabnya, emas pada beberapa tahun yang lalu berapa per gramnya, perak pada beberapa tahun yang lalu berapa harga per gramnya. Maka kata Syekh, alaika az-zakaa 'an jami'il awami sabiqah, wajib atasmu untuk mengeluarkan zakat pada semua tahun-tahun yang telah lalu. Wa jahluka la yusqituha 'anka, adapun kondisi engkau jahil tentang hukum zakat, keberadaanmu tidak tahu bahwa ternyata waktu-waktu yang lalu, tahun-tahun silam, engkau tidak mengetahui bahwa zakat wajib atasmu, la yusqituha 'anka, tidak lantas menggugurkan kewajiban zakat atas hartamu. Li'anna fardhu zakati ma'lumun min ad-din bid-darurati wal hukmu la yakhfa 'alal muslimin, karena kewajiban zakat atas kaum muslimin adalah ma'lum min ad-din bid-darurah, diketahui dengan pasti oleh kaum muslimin, bahkan merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Wal hukmu la yakhfa 'alal muslimin, dan hukumnya, hukum mengeluarkan zakat ini tidak tersamarkan atas kaum muslimin. Zakatul fitr, demikian pula zakatul mal yang wajib. Kaum muslimin tahu zakat hukumnya adalah wajib. Wal wajibu 'alaika al-mubadara bi ikhraji az-zakati 'an jami'il awami as-sabiqah ma'a at-taubati ila Allah subhanahu wa ta'ala min at-ta'khir 'afa Allahu 'anna wa 'anka wa 'an kulli muslimin wallahu al-muwaffiq. Maka yang wajib atasmu adalah bersegera, al-mubadara, bersegera mengeluarkan zakat atas tahun-tahun silam yang telah berlalu semuanya, disertai dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla atas keterlambatan mengeluarkan zakat ini. Semoga Allah memaafkan kami, memaafkan engkau, dan memaafkan seluruh kaum muslimin wallahu al-muwaffiq. Baik, ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang memang belum kita sampaikan di majelis ini tentang sebahagian ikhwah yang belum tahu hukum wajibnya zakat, atau dia tidak tahu bahwa ternyata selama ini hartanya telah sampai pada nusab, salah satu dari emas dan perak. Apakah wajib juga mengeluarkan pada tahun-tahun yang lalu? Yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz, demikian pula senada Syekh bin Utsaimin, beliau juga memfatwakan untuk mengeluarkan pada tahun-tahun yang lalu. Wa huwa rajih wallahu a'lam, dan inilah yang rajih atas dalil-dalil yang ada, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Rabi hafizahullah. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan kitab Irsyadus Sari berikutnya. قال المصنف رحمه الله اعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن ما قال الله كما قال ولا خلاف لما قال وهو عندما قال. berkata الإمام البربهاري رحمه الله dalam شرح السنة, i'lam, ketahuilah, ilmuilah, anna awal al-islam, bahwasannya awal mula seseorang masuk ke dalam Islam adalah ketika dia mengucapkan syahadah la ilaha illallah. Seseorang mengucapkan persaksian didasari dengan al-i'tiraf, mengakui, didasari dengan tasdiq, pembenaran, bukan sekedar ucapan latah di lisan saja, tidak, tetapi harus diyakini, harus disertai dengan al-iman, keyakinan dan pembenaran. Bahkan nanti setelah itu dia harus melakukan semua konsekuensi yang ada pada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia mempersaksikan pula bahwasannya Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi adalah hamba dan utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, Harus dia yakini. Enggak, saya cuma mau mengucapkan la ilaha illallah, saya yakin Allah satu-satunya zat yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta ini. Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Allah satu-satunya zat yang memiliki al-asmaul husna was sifatul ula. Saya yakin ini. Adapun yang kedua, kalimat yang kedua, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, saya berat. Saya belum siap untuk mengakuinya. Maka dia bukan sebagai seorang muslim. Harus dua kalimat ini dia ucapkan dengan lisannya, diyakini dengan hatinya, dan dibenarkan dengan amal perbuatannya. Wa anna ma qala Allahu kama qala, dan bahwasanya apa yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala adalah sebagaimana itu, sebagaimana yang diucapkan oleh Allah subhanahu wa taala. Wa la khilafa lima qala, dan tidak ada yang menyelisihi apa yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala. Tidak ada sesuatu kemudian, oh ternyata ini tidak benar firman Allah tabaraka wa taala, ternyata kejadian ini tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Tidak ada yang demikian. Wa huwa 'indama qala, dan Allah tabaraka wa taala sesuai dengan apa yang difirmankannya. Dan apabila sesuatu disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran atau di dalam kitab-kitab Allah yang lain, maka seperti itulah yang terjadi. Innama amruhu idha arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, menginginkan sesuatu, terjadinya sesuatu, maka Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan kepada sesuatu tadi, kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah seperti apa yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak lantas terjadi semaunya sendiri. Barang tadi, benda tadi muncul tanpa ada sang pencipta. Enggak. Enggak akan terjadi sesuatu di alam semesta ini kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yaqulu syarihu rahimahullah, berkata syarih al-syeikh al-najmi rahimahullah, قوله اعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أي أنه لا يدخل أحد في الإسلام إلا بأن يقول هاتين الجملتين معترفا بهما مصدقا بما تضمنته. معناه dari ucapan beliau adalah أنه لا يدخل أحد, bahwasanya la yadkhulu, tidak akan bisa masuk ahadun, seorang pun, siapapun dia, tua muda, wanita pria wanita, miskin kaya, ningrat biasa, siapapun dia, ahad, enggak akan masuk ke dalam Islam, fil islami, ke dalam Islam, illa, kecuali bian yaqula hatainil jumlataini mu'tarifan bihima musaddiqan bima taqtadhihi, mengucapkan dua jumlah, dua kalimat ini, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dia ucapkan dua kalimat ini, mu'tarifan bihima, dalam keadaan dia mengetahui, meyakini dua kalimat ini, musaddiqan bima tadammanathu, dan membenarkan semua yang terkandung pada dua kalimat ini. Artinya dia siap untuk mengamalkan semua konsekuensi yang ada pada dua kalimat ini. Bianna al-uluhiyyata la tanbaghi illa lillah. Seperti misal di antara konsekuensinya, orang yang mengucapkan dua kalimat ini adalah dia meyakini annal uluhiyyah, bahwasanya sesembahan itu, peribadatan itu yang dilakukan oleh seorang, la tanbaghi illa lillah, tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah semata. Ini konsekuensi ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, ay la ma'buda haqqun illallah, atau la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan. Sesembahan itu banyak sekali. Ada yang nyembah patung, patung dijadikan sebagai sesembahan. Ada yang menyembah batu, batu dia jadikan sebagai tuhannya, sesembahannya. Ada yang menyembah lautan, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah keris, ada yang banyak sekali. Itu semua dikatakan alihah, disembah, dikatakan sebagai sesembahan. Namun apakah berhak? Jawabannya tidak. La ma'buda, tidak ada sesembahan bihaqin yang berhak benar-benar dia mendapatkan haknya sebagai ilah illallah, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Sama seseorang misal ingin memberikan suatu pemberian, si fulan, si fulan, si fulan, banyak yang akan diberi, namun apakah dia berhak untuk mendapatkan pemberian tadi, berhakkah dia untuk menerima pemberian tersebut? Jawabannya oh tidak. Si fulan kaya raya, kenapa diberi zakat mal? Si fulan orang yang cukup, dia bukan miskin apalagi fakir, hartanya berlimpah, semestinya dia mengeluarkan zakatul mal, tetapi kenapa dia diberi? Dia tidak berhak untuk menerima pemberian ini. Demikian pula dengan alihah, tuhan-tuhan yang banyak, sesembahan-sesembahan yang lain, mereka dikatakan sesembahan, ada yang menyembahnya, namun mereka tidak berhak sama sekali untuk menerima sesembahan dari para penyembahnya. Yang berhak menerima al-ibadah adalah Allah tabaraka wa ta'ala semata. Wa anna kulla ilahin siwallahi batil, bahwasannya semua sesembahan apapun bentuknya dimanapun dia berada selain Allah tabaraka wa ta'ala adalah batil, sia-sia dan akan musnah, hilang begitu saja, tidak bisa memberikan manfaat kepada yang menyembahnya. Jangankan memberikan manfaat kepada yang menyembah, untuk dia sendiri saja tidak mampu memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, apalagi memberikan manfaat kepada yang lain. Inilah sesembahan-sesembahan yang dipaksakan untuk disembah oleh manusia, sesembahan-sesembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wa anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluhu la tasihul ibadatu illa an takuna ala ma syara'. Dan meyakini pula bahwasanya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Tidak sah suatu ibadah yang dikerjakan oleh seseorang walaupun dia ikhlas, dia serahkan ibadah tersebut ikhlas lillahi azza wa jal, namun tidak sesuai illa an takuna ala ma syara', kecuali ibadah itu sesuai dengan yang dibimbingkan, dicontohkan oleh Rasul. Kalau tidak sesuai, seikhlas bagaimanapun menurut dia, maka tidak akan diterima ibadah tadi. Bagaimanapun dia berusaha menjaga keikhlasannya sampai sembunyi-sembunyi supaya orang tidak tahu, dengan harapan dia bisa ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, namun tidak sesuai dengan bimbingan Rasul, tidak sesuai dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima ibadah tadi. Karena satu syarat dalam ibadah tidak terpenuhi, yaitu sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Adapun berikutnya insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.